Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih dimudahkan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amaliyah ibadah yang semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan niat dan tambahan ilmu agama sehingga bisa betul-betul mewujudkan hakikat la ilaha illallah, keharusan untuk ikhlas dalam ibadah, dan Muhammad Rasulullah, kesesuaian dengan beliau di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Di malam hari ini, barakallahu fikum, insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita dalam pembahasan tentang sholat. Dan sebelum kita meneruskan, sudah pada hafal belum hadisnya? Ada yang hafal? Belum ada. Kita insya Allah akan menggabungkan dua kitab, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang di sana dibawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam ibadah. Dan kita dalam pembahasan kitab Ushalah, berarti di sana tentang hukum-hukum sholat. Dan kita mengambil poin-poin yang terkait dengan hal tersebut dengan risalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih dalam pembahasan mengenai Al-Qira'ah Fis-Solah, bacaan dalam sholat. Maka beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah meneruskan, qala, dalam poin yang ke-84, wa yajharu fil qira'ah lailan wa yusirru biha naharan ilal jum'ata wal 'ida wal kusufa wal istisqa'a fa innahu yajharu biha. Beliau menerangkan tentang qira'ah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah, kemudian membaca suratan pada dua rakaat pertama sholat maghrib dan sholat yang sulasiyah dan ruba'iyah. Beliau menyatakan setelah itu, wa yajharu fil qira'ah lailan, dan membacanya secara jahr dalam bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan suratan apabila sholatnya sholat malam, maghrib, Isya dan subuh, dibaca dengan jahr, diperdengarkan dengan suara. Wa yusirru biha naharon, dan beliau melirihkannya di siang hari. Illal jum'ata, kecuali sholat jum'ah, sholat yang dilakukan siang. Wal 'ida, dan sholat 'id juga dilakukan di siang hari. Wal kusuf, sholat gerhana apabila itu gerhana matahari. Wal istisqa, serta doa meminta hujan. Sholat untuk istisqa meminta hujan. Maka ini semua walaupun dilakukan di siang hari, fa innahu yujharu biha. Maka yajharu biha. Maka sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan sholat-sholat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam permasalahan ini ada beberapa masalah yang berkaitan, yaitu barakallahu fikum, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asyarhul Mumti, yakni pada ucapan beliau, yujharu fil qiraah lailan wa yusirru biha nahara ilal jum'ata ila akhirih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya pada salat malam dan melirihkan pada salat siang, kecuali salat Jumat, salat Aid, kusuf, dan juga istisqa. Maka beliau menerangkan barakallahu fikum, beliau menerangkan di sini adalah kenapa di sana nam salatul lail jahriyah. Fa idza qala qail, apabila ada orang yang bertanya, salatul laili jahriyah, salat malam membacanya jahr, wa salatul nahari sirriyah, salat siang membacanya lirih. Limadza, kenapa demikian? Apakah kamakil sebagaimana sebagian orang menyangka karena dulu perang, kalau siang jadi ketahuan, kalau malam kan enggak kelihatan. Apakah ini? Tentu kalau alasannya ini, idza faqadatil illah faqadatil hukum, idza tafatil illah, kalau sudah hilang ilahnya ya tidak berlaku alasannya, hukumnya hilang. Sekarang sudah aman, harusnya siang hari adalah dijaharkan. Namun ternyata tidak demikian. Maka beliau menerangkan, kalau begitu kenapa salat malam jahriyah, salat siang sirriyah? Fal jawab, kata beliau, jawabannya, innal laila yaqillu fihi alwasawis, sesungguhnya di malam hari itu sedikit di dalamnya waswasah, orang sudah keumumannya dan secara asal kerja itu di siang hari, mencari penghidupan di siang hari. Naam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah berfirman, dan kami jadikan di siang hari mencari penghidupan, wal laila libasa, dan malam harinya tempat untuk berselimut istirahat. Naam, tidur. Ini secara asal sudah was-wasah itu lebih sedikit. Beda kalau siang, orang pikirannya ini itu dan seterusnya. Wayajtami'u fihil qalbu walisanu 'alal qira'ah, sehingga hati dan lisan ini bisa berkumpul jadi satu di dalam mentadaburi bacaan yang dia dengar. Berbeda kalau siang sudah hiruk pikuk, lebih-lebih kalau sholatnya di pinggir keramaian, naham, atau seputar keramaian. Adapun malam sudah lengang, sudah sepi, naham, hatinya pun sudah lega, tidak dikejar-kejar mungkin waktu dalam mencari ma'isyah. Maka di sini beliau menerangkan, fayakunu ijtima'un nasi ala sautil imam wa qira'atihi ablagha min tafarruqihim. Dikala hati mereka telah tenang, bisa bersatu dengan lisannya untuk memahami qira'ah, bacaan yang dibaca, maka jadilah manusia mereka lebih konsentrasi untuk mendengarkan suara bacaan imam, dan ini lebih ablak, lebih mengena daripada tafarruqihim, yaitu hati mereka bercerai-berai. Berbeda di siang hari, lebih-lebih jam istirahat terbatas, sholat zuhur. Waduh, ini imamnya, nah sudah. Maunya cepat, cepat sudah. Belum lagi suara bising dan seterusnya. Nah, lihada, oleh karena itu, La yushra'ul jahru fin nahar, tidak disyariatkan membaca dengan jahar pada sholat siang. Illa fi sholatin jami'atin, kecuali pada sholat yang memang mengumpulkan semuanya. Seperti Jumu'ah, sholat Jumat. Muslimin secara umum takut, karena yang beredar pada mereka orang Islam yang meninggalkan Jumat 3 kali kafir. Sehingga oh penting ini, penting. Tutup toko. Kerja berhenti, Jumatan. Ya apa tidak? Kalau yang lainnya tidak terlalu demikian. Karena sholat Jumu'ah adalah sholat yang disyaratkan jami'ah, yakni berjamaah secara menyeluruh. Kecuali yang disyaratkan jamaah seperti kal Jumu'ah, seperti Jumat wal Aidain, 2 surat hari raya, wal istisqa, sholat istisqa meminta hujan, wal kusuf, dan sholat gerhana matahari. Lianan nasa mujtami'un, karena manusia semuanya berkumpul, konsentrasi untuk ibadah. Wala syakka anna insotahum ala kiro'atil imam taj'alu kiro'atuhum kiro'atan wahidah. Maka tidak diragukan lagi tatkala mereka diam seksama mendengarkan bacaan imam, jadilah bacaan mereka satu bacaan, yakni apa yang pada imam. Walianal mustami'al kalqari, dikarenakan orang yang mendengar bacaan Al-Quran bagaikan orang yang membaca. Laukanal imamu yusirru, kalau seandainya imam pada sholat-sholat ini mensirkan, melirikan bacaannya, lakana kullu wahidin yaqra'u li nafsih, niscaya masing-masing orang akan membaca untuk dirinya sendiri konsentrasinya dengan apa yang dia baca. Sementara mereka telah berkumpul menyatukan hatinya untuk sholat jami'ah, sholat yang memang harus bersama-sama satu masyarakat, satu desa misalnya demikian. Nah, maka fayakunul jahru ajma' alal qira'ah, jadilah jahar itu lebih mengumpulkan atas qira'ah bi khilafis sir. Nah, artinya di sini bukan seperti yang disangka sebagian orang. Kenapa sholat maghrib, isya dan subuh itu dijaharkan? Oh, karena dulu perang. Sehingga kalau malam enggak ketahuan, berani seru-seru bicaranya. Keras. Namun kalau siang nanti ketahuan, oh itu di sana muslimin, suaranya kedengaran. Nah, tidak demikian. Namun kenapa sholat Jumu'ah, sholat Aidah ini dikeraskan bacaannya, padahal itu siang? Ilah tadi tidak mewakili alasan ini. Dan ilah yang dibawakan beliau ini lebih ablak, dikarenakan kenapa disyariatkan untuk membaca keras, menjaharkan di dalam sholat lail dan melirikan dalam sholat siang, yakni zuhur dan asar, karena dibawakan oleh beliau penulis yakni Zadul Mustaqni. Beliau membawakan dalam kitabnya mengatakan bahwasanya kaqiraati nam wa yusmiul imamu man khalfahu kaqiraatihi fi ulait fi ulatai ghairi dhuhrai ghairu dhuhraini. Beliau mengatakan dan imam memperdengarkan bacaannya kepada makmum yang di belakangnya seperti bacaan qiraah pada 2 salat yang dilakukan di siang hari selain duhur dan asar. Salat di siang hari selain duhur dan asar. Nah, maksudnya Jumu'ah, istisqa kalau itu dilakukan siang hari, kusuf kalau itu gerhana matahari, nah, ataupun aidain. Dan ini dilakukan di 2 salat, yaitu dilakukan di apa? Di siang hari, namun dengan karena hati mereka ijtima' bersatu memang untuk mengagungkan sholat-sholat tersebut, maka disyariatkan untuk menjaharkan bacaannya. Wallahu a'lamu bissawab. Antum bisa melihat pembahasan dalam Syarhul Mumti' jilid kedua halaman 32 sampai dengan 34. Barakallahu fikum. Pembahasan kedua dalam pembahasan ini, wa yujharu fi qiraati lailan wa yusirru biha naharo, Maka di sana barakallahu fikum adalah menjaharkan di sholat malam dan melirihkan di sholat siang. Hikmahnya tadi telah diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Maka di sini pembahasan mengenai al-jahru wal israr bil qiraah fi shalawatil khams diterangkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Kitabul Majmu' jilid yang ketiga halaman 389 tentang jahr dan sir dalam bacaan di dalam salat lima waktu. Qala as-sunnatul jahru fi raq'atay subhi wal maghribi wal isya wa fi salatil jumu'ati. Kata beliau, yang sunnah adalah membaca secara jahr pada dua rakaat salat subuh, maghrib dan isya. Demikian pula pada salat jumu'ah, ini membaca dengan jahr. Wal israru fi dhuhri wal asri wa thalithatil maghribi wa thalithatir wa rabi'ati minal isya, dan membaca lirih pada sholat zuhur, asar, dan yaitu rokat ketiga sholat maghrib dan rokat tiga dan empat daripada sholat isya. Nah, kenapa demikian wahai imam? Kata beliau, hadza kulluhu biijma'il muslimin mal ahadithi sahihati al-mutadhahirah ala dhalik. Ini semua dasarnya bukan karena ilahnya, namun dasarnya karena ijma kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin para imam, bersama datangnya hadis-hadis yang sahihah yang ditinjau dari nampaknya hal tersebut adalah dalam sholat-sholat ini saja. Nah, jadi membaca jahr pada sholat lail, namun dikhususkan yaitu dua rokaat pada sholat maghrib dan isya serta subuh. Adapun sir dilakukan pada sholat zuhur, asar, dan rokaat ketiga sholat maghrib serta rokaat tiga dan empat sholat isya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah dengan dasar ijma dan bersama hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan sifat sholat Nabi demikian. Nah, dalilnya adalah ijma kaum muslimin. Bisa dilihat pembahasan ini pula dalam Al-Fathul Bari karya Ibn Rajab Al-Hanbali di nomor atau di halaman 765. Ini barakallahu fikum, berarti kalau begitu pada sholat malam menjaharkan khusus pada dua rokaat pertama sholat maghrib dan isya serta subuh, kalau subuh dua rokaat. Nah, dan juga sholat jumu'ah dan juga sholat istisqa dua rokat yang tadi siang, semua ini dalilnya adalah ijma. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya mengenai dalam hal ini, man sholla munfaridan, kalau imam jelas menjaharkan bagi makmumnya, karena yusmi'ul imamul qira'ah man wara'ahu, imam memperdengarkan bacaan pada orang yang di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana hal man sholla munfaridan yajharu fi ma yajharu fi, apakah orang yang sholatnya munfarid, dia sholat sendirian, apakah dia menjaharkan bacaan di tempat menjaharkan, misalnya dia sholat maghrib sendirian, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, amin, seterusnya, demikian ya, dijaharkan atau dia lirih karena sholatnya sendirian? Nah, maka dijawab, qala an-Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah menerangkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, masih dalam jilid dan halaman yang sama. Ammal munfaridu fayusannu lahul jahru indana wa indal jumhur. Adapun munfarid disunahkan di sisi kami, yakni madhab Syafi'iyah, dan di sisi jumhur ulama, ini untuk menjaharkan juga. Qala al-Abdari, berkata al-Imamul Abdari, huwa madhhabul ulama kafah illa Aba Hanifah. Kata Imam Al-Labdari, itu adalah madhab ulama seluruhnya kecuali Abu Hanifah. Faqala al-jahru jahrul munfaridi wa israruhu sawa. Munfarid mau jahar mau sir itu sama, kata Imam Abu Hanifah. Naam. Maka diterangkan apa alasan Al-Imam An-Nawawi yang menguatkan madhab Syafi'i dan juga madhab Jumhur. Dalilnya, kata beliau, daliluna annal munfarida kal imam fil hajati ilal jahri litadabbur. Dalilnya karena orang yang sholat sendirian itu bagaikan, yaitu seperti imam dari sisi butuhnya mereka untuk mentadabburi ayat-ayat yang dibaca dalam sholat. Karena tujuan membaca ayat adalah tentunya untuk mentadaburinya. Dan ini yang penting. Nah, bukan sekedar mujarratu tahsini shaut wa tajwidih. Bukan sekedar memperbagus suara dan meluruskan tajwidnya. Sebagian orang yang penting adalah bagus suaranya. Kalau bagus suaranya ini Masya Allah. Kalau azan ya anda sautan, yang lebih bisa mengundang orang. Nah, kalau imam, apakah yang paling bagus suaranya? Tidak. Namun yang aqra'uhum likitabillah, yang paling banyak hafalannya. Diperselisihkan halil afqah awil qari. Naam. Awil aqra, apakah yang paling faqih atau yang paling aqra? Selisih para ulama. Naam. Nah, di sana kenapa? Karena hikmah daripada membaca Al-Qur'an yang pokok adalah tadabbur. Ditelaah, dipelajari, diresapi. Naam. Afala yatadabbarunal Qur'an, dalam dua ayat. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Allah mengatakan, "Falau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau orang mau memperhatikan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan betul-betul ayat yang agung. Kalau tentunya itu datangnya dari selain Allah, pasti didapatkan perselisihan yang banyak. Al-Qur'an tidak berselisih. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah kalian mentadaburi Al-Qur'an atau hati kalian sudah terkunci, tertutup sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah? Nah, ini jadi tujuan membaca adalah tadabbur. Naam. Ini tajwid, tahsin bagus. Naam. Namun kalau sekedar mujarrad ini, ini kita harus waspada pada diri kita. Paham? Sehingga di sini alasan beliau, dikala imam dan munfarid butuh kepada tadabbur Al-Qur'an yang dia baca, disunahkan untuk jahr. Fa sunna lahul jahru kal imam, maka munfarid disunahkan jahr seperti imam. Wa aula, dan lebih utama. Kenapa? Li annahu aktsaru tadabburan liqiraatihi. Karena dengan membacanya secara jahr, dia perdengarkan pada telinganya sendiri, ini lebih banyak untuk dia mudah memtadaburi Al-Qur'an yang dia baca. Li adam irtibati ghairihi bih, karena tidak ada kaitan dengan yang lainnya. Wa qudratihi ala italatil qiraah. Naam, dan juga kemampuan dia sehingga akhirnya bernikmat-nikmat berlezat-lezat mampu untuk membaca lebih panjang karena menikmati. Ini wallahu a'lamu bissawab. Alasan yang beliau terangkan. Naam. Dan mazhab Hanabilah, naam, sebagian Hanabilah atau Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya diserahkan kepada orang tersebut, insya'a yajhar wa insya'a yusir. Kalau menghendaki jahar, ya jahar silahkan. Kalau menghendaki sir, sir silahkan, karena sendirian. Karena mereka berpendapat al-jahru wasir sawa, yaitu jahar dan lirih sama, intinya sendirian. Nah, karena tidak ada perintah untuk memperdengarkan kepada orang yang di belakangnya. Al-muhim, perkara ini yang rajih wallahu a'lam bisawab qaulul jumhur wa huwa shawab. Nah, sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Majmu' dan Fathul Bari karya Ibnu Rajab jilid yang ketiga halaman 439. Ini wallahu a'lam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Kalau imam dan munfarid jelas sudah. Sekarang makmum, bagaimana makmum? Apakah makmum menjaharkan bacaannya atau tidak? Maka diterangkan Al-Imam Nawawi, wa ajma'atil ummah ala annal ma'mum yusannu lahul israr wa yukrahu lahul jahru. Dan telah bersepakat umat ini atas bahwasanya makmum disunahkan baginya untuk membaca sir dan dimakruhkan membacanya secara jahr. Nah, imam baca di belakang itu baca. Nah, sudah. Ini tadi makruh di sisi para ulama. Sawa'un sami'a qira'atal imam amla, sama saja dia mendengarkan bacaan imam atau tidak. Naam. Ini demikian. Diterangkan beliau demikian. Naam. Ini adalah didasarkan yakni hadis Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat dzuhra. Di dalam riwayat Muslim dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan salat zuhur. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu. Maka mulailah ada seorang yang salat di belakang Nabi dan membaca di belakang Nabi. Membaca subbihisma rabbikal a'la. Ini membaca terdengar oleh Nabi. Falaman sarafa, tatkala selesai salat, qala, Nabi bertanya, "Ayyukum yaqra?" Siapa di antara kalian tadi ikut baca? Naam. Au ayyukum qari? Siapa di antara kalian yang tadi membaca? Naam. Faqala rajul, orang tadi mengatakan, "Ana, aku wahai Rasul." Faqala, Rasul mengatakan, "Qad dhanantu anna ba'dakum khalijaniha." Naam. Maka beliau mengatakan, yani barakallahu fikum, aku telah menyangka sesungguhnya sebagian kalian khalijaniha. Naam. Itu maknanya khalijaniha maknaha jadibi jadibaniha wa nazi'aniha, yani dia ikut mengecohkan aku. Naam. Sehingga ganggu, istilahnya gitu, ganggu bacaan imam. Lah ini makruh di sisi para ulama. Sehingga makmum bacanya ya lirih. Kalau membaca lirih, walaupun sholat duhur asalnya dia membacanya wajib untuk dia baca sendiri. Nah, namun mengganggu bacaan imam. Sehingga makmum sekali lagi hukumnya adalah ijma para umat atau ulama, mereka itu membacanya lirih, sama saja mendengar bacaan imam ataupun tidak. Bagaimana seorang wanita yang tidak wajib jamaah, dia sholat sendirian di rumah. Apakah boleh membacanya secara jahr? Karena tadi munfarid boleh jahr. Nah, sekarang kalau wanita bagaimana? Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, maka wa ammal mar'atu faqala aktsaru ashabina, adapun wanita telah berkata mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, in kanat tusalli khaliyah aw bi hadratin nisa aw rijalin maharim jaharat bil qira'ah sawa'un sallat biniswatin aw munfaridatin wa in sallat bi hadrati ajnabi asarrat. Nah, di sini dirinci, yaitu apabila dia sholat sendirian, tidak ada orang lain, rumahnya aman, atau dia sholat bersama para wanita, mungkin sebagai imam, atau dia sholat di rumah sendiri yang di situ ada laki-laki, namun mahram dia. Nah, tiga keadaan. Kalau dia sholat sendirian, aman rumahnya, atau bersama kaum wanita, atau di situ ada laki-laki namun mahram abadian. Nah, maka bagaimana di sini? Jaharat bil qiraah, boleh menjaharkan bacaannya. Sawa'un salat biniswah, sama saja apakah dia salat bersama kaum wanita sebagai imam aus munfaridah, atau dia salat sendirian. Namun wa in salat bi hadrati ajnabi, kalau dia salat yang di sana ada laki-laki yang bukan mahram. Nah, maka asarrat hendaknya dia membacanya secara sir, karena suara wanita itu fitnah. Ada suara itu, suara wanita itu fitnah. Di sana sebagian kaum mengukur cantik dan tidaknya wanita dari sisi suara. Suaranya bagus berarti. Nah, na'udzubillah, suara wanita adalah fitnah. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, kita banyak berlindung dari fitnah wanita. Nah, ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum tentang kaitan menjahar dan mensirkan bacaan. Di sana barakallahu fikum adalah banyak pembahasannya. Nah, sekarang kita barakallahu fikum, di sini ada beberapa kasus, yakni adalah mengenai idza jahara fi maudil israr awil aqas nasian. Kalau sekarang orang tersebut membaca secara jahar pada sholat yang harusnya sir, atau membaca sir pada sholat yang harusnya jahar. Nah, dia sholat maghrib ngimami tapi lupa karena gak biasa ngimam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Disirkan dia bacanya. Nah, atau dia sholat zuhur ingatnya sholat isya, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. Nah, malah menjaharkan. Nah, apakah terjadi? Iya terjadi. Ya, pernah kita mengalami sholat di belakang orang yang sholat duhur, jahar, diingatkan subhanallah, bingung, ya sudah, terus saya kita ikuti aja. Nah, ini demikian. Nah, ini bagaimana di sini? Kalau dia melakukannya nasian karena lupa, fihi aqwal, ada di sana beberapa pendapat. Nah, pendapat yang sahih, laisa alaihi syai'un wala yasjudu lisahwi li'annahu nasi. Nah, tidak ada atasnya satu dosa pun dan tidak perlu sujud sahwi karena orang tersebut lupa. Dan membaca tadi jahar dan sir adalah sunnah bukan wajib. Nah, sunnah bukan wajib. Nah, waruwi ani Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, namun dengan sanad yang di sana ada kedhaifan. Naam, dan diriwayatkan pula dari Alqamah dan Aswad, annahum fa'alu dzalik, mereka pernah melakukan hal tersebut. Walam yasjudu lisahwi, dan mereka tidak sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad dalam dua riwayat yang sahih dari beliau. Naam, bahwasanya tidak dikenakan dosa karena dia lupa, tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena itu adalah sunnah. Nah, bukan wajib. Artinya yang dia selisihi sunnah bukan wajib. Asani, pendapat kedua, dan ini pendapat yang rajih. Di sana pendapat kedua bahwasanya annahu yasjudu lisahwi wa huwa qaulun Nakhai wa Tsauri wa Abi Hanifah wa Ishaq. Mereka sah namun perlu sujud sahwi. Ini pendapatnya Imam Nakhai, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah rahimahumullah, namun ini lemah. Karena kenapa? Yang ditinggalkan bukanlah wajib, yang diselisih bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga tidak perlu sujud sahwi. Wasalis, ucapan ketiga, pendapat Imam Malik, intatawala dzalika yasjudu lisahwi wala ara alaihi fisir sahwan. Beliau mengatakan kalau ternyata berkepanjangan, kombaca terus bahkan sampai selesai sholat, rokat pertama jahar harusnya sir, zuhur, rokat pertama jahar, rokat kedua jahar, terus demikian, kalau terus menerus maka dia harus sujud sahwi karena bersengaja menyelisihi. Kata beliau, la aro alaihi sir, la aro alaihi fisir sahwan. Aku tidak menyangka, ya aku tidak memandang kalau dalam sholat bacaan sir kok ada kelupaan. Mungkin di awal-awal, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tiba-tiba ingat. Nah, tapi ini kalau terus, kata Imam Malik, dia baru harus sujud sahwi. Kalau tidak, dimaafkan. Yang jelas, ala kulli hal, wallahu alam bisawab, wassawab, qawlul, yani yang benar adalah qaul awal, pendapat pertama, yaitu tidak ada atasnya dosa dan tidak perlu sujud sahwi. Berdasarkan hadis Abi Qatadah, nam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat zuhur atau asar, wa kana yusmi'unal ayata ahyanan. Beliau kadang-kadang membacakan, memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca. Nah, sehingga di sini adalah barakallahu fikum, tidaklah menjadi batal dan tidak perlu sujud sahwi, yaitu orang tersebut dikala terbalik, menjaharkan pada yang harusnya sir dan mensirkan pada yang harusnya jahar. Demikian pula, nah, di sana yaitu tentang hukum bagaimana isma'ul ayat fi sirriyah ahyanan, sengaja memperdengarkan ayat yang dia baca dalam surat sirriyah. Isma' memperdengarkan, nam, bukan menjaharkan namun memperdengarkan. Nam, dalla hadis Abi Qatadah, nam, bahwasanya hadis Abu Qatadah yang menerangkan dalam kitab Bulughul Maram, yang mungkin nanti mulai latihan menghafal, An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini wa yusmi'unal ayata ahyanan wa yutawwilu raq'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih. Beliau menerangkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, maka beliau membaca pada salat zuhur dan asar, pada dua rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan dua suratan. Yang syahidnya di sini wa yusmi'unal ayata ahyanan, kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kami ayat yang dibaca, dan beliau memperpanjang pada rakaat yang pertama dan membaca pada dua rakaat terakhir dengan Al-Fatihah saja. Nah, di sini menjadi syahid yusmi'unal ayata ahyanan. Maka di sini bagaimana seandainya seorang ingin memperdengarkan bacaan, nam, yang apa dia baca, namun sifatnya kadang-kadang isma'ul ayati fi sirriyah ahyanan, pada salat sir dia perdengarkan bacaannya. Maka di sini terangkan dalla hadits Abi Qatadah ala istihbabi dzalik. Hadits Abu Qatadah tadi menunjukkan antas hal tersebut disunahkan. Dari si mana disunahkan? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan hal tersebut. Wa qad ja'a dzalika aidan min haditsil Barra ibn Azib 'inda ba'di ashabis sunan. Dan demikian pula telah datang yang semacam ini dari hadis Al-Barra ibn Azib di sisi ashabus sunan, dikeluarkan Ibnu Majah dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina dhuhra fanasma'u minhul ayata ba'dal ayati min suratil Luqman wadh-Dhariyat, wa qad qala bidzalika Syafi'i wa Ahmad. Naam, kata Ibnu Majah di sini mengatakan, meriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat zuhur. Fanasma'u, maka kami pun mendengar minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatan ba'da ayatin. Naam, yaitu ayat setelah ayat-ayat min suratil Luqman, dari surat Luqman. Dan Dzariyat, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kadangkala memperdengarkan. Naam, memperdengarkan. Wa qad qala bidzalika Syafi'i wa Ahmad, dan ini pun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Naam, ini barakallahu fikum menunjukkan adalah kalau sifatnya kadang-kadang itu sunnah, namun kalau terus-menerus maka dia yukhaliful afdal, menyelisih yang afdal. Naam, barakallahu fikum. Wa kariha dzalika Abu Hanifah al-Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah ini adalah barakallahu fikum memandang makruh hal tersebut. Sebagian ulama menempatkan hadis ini, hadis Abu Qatadah tadi, la'alla dzalika kana min ghairi qasdin, bisa jadi itu bukan tujuan Nabi memperdengarkan, namun bisa babil istighraq fil qiraah, disebabkan karena beliau dikala tadabur ayat betul-betul tenggelam, artinya betul-betul meresapi hingga akhirnya beliau pun memperdengarkan bacaannya. Naam, wassawab madzhab ilaihi Syafi'i wa Ahmad. Wallahu a'lam bissawab, yang benar adalah kalau sifatnya kadang-kadang maka itu adalah sunnah. Naam, itu adalah sunnah. Sehingga kita mendengar atau mendapatkan ilmu dari sahabat Nabi tentang sifat salat Nabi adalah bacaan Nabi pada salat zuhur, salat asar, ini dan ini disebabkan karena beliau kadang-kadang memperdengarkannya. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Ini diantara masail dari masail-masailah, yakni masail yang dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan dua pembahasan ini, yakni al-jahru fi sholat al-lail dan asir fi sholatin nahar. Ini wallahu a'lamu bisawab. Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan jahr dan sir dalam qiraah, dan kita akan masuk tentang pembahasan amalan dan bacaan dalam rukuk dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan sekali lagi apa yang benar semata-mata datang dari Allah Ta'ala, dan kekeliruan dari kami pribadi dan syaitan, maka kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kami dan muslimin semuanya, dan tidak lupa pula kemudian kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.